Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد para ikhwafidin azani wa sahakumullah pada pertemuan yang lalu kita masih membaca penjelasan tentang kehususan iman kepada Al-Quranul Karim. Khasaisul iman bil-Quran. Kehususan-kehususan iman kepada Al-Quran. Kalau tidak salah sudah sampai poin yang ketujuh. Bahwa Allah SWT telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dibaca, dan untuk dipahami mana-mananya. Jadi Al-Quran Allah SWT telah menjadikan sebagai kitab yang paling mudah untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk diambil pelajaran, dan untuk dipahami. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang mufassir itu As-Sudi, ini masuk dengan kalimat walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri ila akhiril ayah, belum mengatakan hayya yassarna tilawatu 'alal asun, kami Allah memudahkan bacaan Al-Qur'an. Al-Al-Sun bagi lisan-lisan manapun. Maksudnya jadi bagi apa? Bagi umat Islam di manapun. Entah itu dia minal Arab, dari bangsa Arab atau bangsa Ajam. Ya. Seperti orang Indonesia, qadarullah mudah membaca Al-Quran. Orang-orang luar mungkin Amerika, mungkin Australia atau yang lain. Allah takdirkan seperti itu. Juga Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga menyatakan laula anallahu yassarahu 'ala lisanil adamiyyin mastata'a adum min al-khalqi ayatakallam bi kalamillah. Kata Imam Ibn Abbas, saudara ulas sedikit. Laula anallahu yassarahu 'ala lisanil adamiyyin. Kalaulah Allah tidaklah memudahkan kepada lisan al-adamiyin, lisannya Bani Adam. Allah mudahkan kepada mereka untuk bisa membaca Al-Quran. Mastatu'a ahadun minal halki, pasti tidak akan ada seorang pun yang mampu dari makhluk ini ayatakallam bikalamillah, untuk berbicara dengan bahasa Allah, maksud untuk membaca Al-Quran tersebut. Ini diantara penjelasan Imam Ibn Abbas. Jadi ternyata Allah takdirkan kepada Bani Adam untuk punya kemudahan di dalam membaca Al-Quran Karim. Ya. Imam At-Tabari rahimahullah dan juga para imam mufassirun menyatakan bahwa yang dimaksud taisir Al-Quran, Allah memudahkan Al-Quran itu meliputi tafsir al-lafzi litilawah. Allah mudahkan lafal-lafalnya untuk dibaca. Dan juga tafsir al-mani. Allah juga memudahkan untuk dibaca, dipahami makna-mananya. Litafakkur wa tadabbur wal idiat, untuk dipikirkan, untuk ditadaburi, dipahami wal itiad, dan untuk diambil nasihat. Ini Quran, Allah takdirkan seperti itu. Ini diantara kehususan Al-Quranul Karim. Kalau dibandingkan baca kitab-kitab yang lain, Quran lebih mudah. Jadi kita tidak perlu mempraktekkan baca kitab Injil, baca Taurat, ya, kemudian Al-Quran. Tidak usah seperti itu. Tidak perlu. Cukup kita meyakini Quran adalah Allah jelaskan seperti yang telah dijelaskan dalam ayat tadi. Ya. Kemudian sekarang masuk ke 8. Annal Quran tadammana khulasata ta'alimil kutubis sabiqati usula syara'i ar-rusuli. Pendek kalimatnya. Tolong. Annal Qur'ana tadammana, dibaca fil mati, tadammana khulasata ta'alimil kutubi as-sabiqati wa usula syara'i ar-rusuli. Bahwa yang kedelapan, annal Qur'ana, bahwa Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an tadammana, mencakup khulasata ta'alimil kutubis sabiqah. Khulasah sudah sering menjadi bahasa Indonesia di kalangan para santri. Khulasah itu apa? Ringkasan ta'alimil kutubis sabiqah dari berbagai ajaran kitab-kitab yang lalu. Wa usula syara'i ar-rusul, dan mencakup usul, dasar-dasar syariat yang dibawa oleh para rasul. Jadi di antara kehususan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah merupakan kitab yang juga mencakup atau ringkasan, meliputi ringkasan pokok-pokok ajaran pada kitab-kitab samawi sebelumnya, dan meliputi dasar-dasar syariat yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Dalil yang dibawakan adalah diantaranya surat Al-Maidah ayat 48. Allah firmankan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi min al-kitab wa muhaimin alaih, al-ayah. Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitab, dan telah kami turunkan, kata Allah, ilaika, kepadamu Muhammad, al-kitab, kitab ini, ay al-Quran. Bil haqqi, dengan hak, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kepada apa yang ada di hadapannya. Minal kitab, dari kitab yang ada, maksudnya kitab yang sebelumnya. Wa muhaimin alaihi, dan muhaimin kadang-kadang diartikan dengan hakiman. Wa muhaimin alaihi, dan sebagai hakim pada kitab sebelumnya. Atau nanti kita lihat tafsir sebagian ulama. Jadi kata Allah Zalla menyatakan, sungguh kami telah turunkan kepada Muhammad Al-Kitab, ayat Al-Quran, bilhaq, dengan hak, yang kitab Quran ini telah membenarkan kepada ajaran pada kitab sebelumnya, dan wa muhaimin alaih, dan yang hukumi atau yang menghakimi kepada kitab sebelumnya. Nanti kita jelaskan apa maksud muhaimanan. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan, inna anzalna ilaikal kitab, al-kitab ay al-Quran. Ya. Bil haq, ya, dengan hak. Inzalun bil haqqi, kalau dalam tafsir. Diturunkannya dengan betul-betul dengan hak, dengan benar. Musaddiqan, kenapa disebut musaddiqan lima binaydi? Dalam tafsir Imam Nasr As-Sa'di, li'annahu syahidalaha wa wafaqaha tatabaqat ahbaruhu ahbaraha wa syara'ihu al-kibar syara'aha wa khbirat bihi fasar wujuduhu musaddiqan li khabariha. Jadi yang musaddiqan lima bin idih membenarkan kitab sebelumnya. Kenapa demikian? Li anu syahidalaha. Quran telah memberikan persaksian kepada kitab-kitab sebelumnya. Wa wafaqaha dan mencocokinya, menyepakatinya. Wa tabaqat ahbaru ahbaraha dan khabar-khabar yang dibawa oleh Al-Qur'an telah mencocoki pada kitab-kitab sebelumnya. Khabar yang dibawa oleh kitab sebelumnya. Wa syara'uhu al-kibar syari'aha dan syariat-syariat yang dibawa oleh Al-Qur'anul Karim tentunya syariat yang pokok-pokok adalah selalu mencocoki kepada syariat sebelumnya. Ya. Dan wa khbirat bihi dan kemudian dikhabarkan di dalamnya. Fa sar wujudu maka jadilah keberadaan Al-Qur'an itu musaddiqan li khabarihi, membenarkan kepada kitab sebelumnya. Ya. Jadi musaddiqan lima bayni yadayhi maksudnya adalah apa? Quran membenarkan kepada kitab sebelumnya. Quran memberikan persaksian terhadap kitab-kitab sebelumnya, menyaksikannya, mengakuinya akan kitab-kitab sebelumnya. Khabar-khabarnya juga dibenarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka keberadaan Al-Qur'an membenarkan khabar-khabar yang dibawa oleh kitab sebelumnya. Cuma apakah semua yang ada dalam Taurat Injil itu harus diterima semuanya? Maka wa muhaiminan 'alaihi. Quran ini muhaiminan 'alaihi. Muhaiminan, penjelasan Imam Nasir As-Sadi rahimahullah, mustamilan 'ala mastamalat 'alaihi al-kutubus sabiqah. Fa wal kitabul ladzi tattabi'u kulla haqqin ja'at bihil kutub wa amara bihi wa hassa 'alaihi wa akthar min at-turuq al-musila ilaihi. Kemudian yang dimaksud muhaiminan maksudnya adalah meliputi kepada apa yang tercakup oleh kitab-kitab samawi sebelumnya. Maka Quran ini adalah tattabi'u kulla haqqin jad bihi al-kutub, mengikuti kepada semua yang hak yang dibawa oleh kitab samawi sebelumnya. Wal kitabul ladzi fihi naba'us sabiqin. Maka Quran itu adalah membawa khobar as-sabiqin wal-lahiqin. Khobar kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, wal-lahiqin. Dan membawakan khobar umat di kemudian hari. Wa wal-kitabu alladhi fihi al-hukmu wal-hikmatu. Maka Quran ini adalah merupakan kitab yang di dalamnya terhadap hukum dan hikmah wal-ahkam dan hukum-hukum. Ya. Alladhi aradalahi al-kutub as-sabiqah, yang telah dipaparkan oleh kitab-kitab samawi sebelumnya. Fama syahidalahu bisidki fa makbul. Maka yang Quran menyaksikan kebenarannya, maka itu adalah diterima. Wama syahidalahu birraddi fa mardud. Maka yang Quran memberikan persaksian baik itu adalah ditolak, maka ditolak. Maksudnya apa? Khabar, hukum yang diboleh Taurat, yang diboleh Injil, Quran membenarkan. Kecuali ya, yang ternyata khabarnya ada dalam Taurat atau Injil tidak selaras dengan yang ada dalam Quran. Kenapa? Qaddahulahu tahrif wa tabdil. Sebab kitab sebelumnya telah dimasuki oleh tahrif, perubahan, wa tabdil dan adanya pergantian ayat atau lafal. Ya. Wa illa la falau kana min indillah lam yukhalifhu. Kalau tidak ada tahrif, tidak ada tabdil dalam kitab-kitab sebelumnya, tentu tidak akan mungkin ya terjadi apa pertentangan, kontradiksi. Tapi ternyata dalam Taurat, Injil terdapat perkara-perkara yang tidak selaras dengan Quran. Ya, sebagiannya dirubah-rubah. Memang dalam ayat Allah Subhanahu di antaranya telah menjelaskan terjadinya tahrif ya, pada Taurat dan juga pada Injil. Terjadi tahrif pada Taurat dan pada Injil. Contoh dalil yang menjelaskan terjadi tahrif perubahan pada Taurat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 91. Qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tufuna katira wa limtum ma lam ta'lamu antum wa la abakum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Qul, kata Ya Muhammad, man anzal kitab, siapakah yang telah menurunkan Alkitab, yang telah menurunkan Alkitab alladhi jabihi Musa, yang dibawa oleh Musa, nurun wa hudan linnas, sebagai cahaya petunjuk bagi manusia. Taj'alunahu qaratis, yang kalian kemudian menjadikan kitab itu ada pada qaratis, lembaran-lembaran. Tubtunaha wa tufuna katsira, yang kalian tampakkan sebagian ayat-ayat yang ada dalam Taurat, tapi wahtufuna katsira, dan kalian tufuna katsira, menyembunyikan ayat-ayat yang banyak. Jadi banyak dari Taurat yang disembunyikan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kemudian walimtum ma lam ta'lamu antum wa la abakum, dan kemudian kalian semuanya telah diberi pengajaran yang kalian tidak tahu, ya, kalian dan tidak pula bapak-bapak kalian. Jadi dalam Taurat ini ternyata terdapat perkara-perkara yang disembunyikan oleh orang Bani Israel. Ya, tubtunaha wa tufuna katsir. Wa tufuna katsiran. Ini contoh. Ya. Kemudian dalam tafsir ketika menjelaskan taj'aluna al-kitab atau taj'alunahu qaratis, qaratis sama dari kirtas, ya. Di tafsir dijelaskan ay taj'aluna al-kitab alladhi jabihi Musa fi qaratis. Jadi kalian jadikan kitab yang lo turunkan kepada Musa itu ada di qaratis, kertas-kertas, lembaran-lembaran, tada'unahu fiha, yang kalian buat, yang kalian buat, ya, liyutimmalakum maturidun, supaya bisa menyempurnakan yang kalian inginkan. Jadi kalian bisa menyembunyikan yang kalian inginkan supaya orang tidak tahu. Jadi dari Taurat dipindah ke lembaran-lembaran, yang tidak cocok disimpan, dibuang, ya. Jadi liutimalakum maturidunahu, untuk bisa menyempurnakan kepada yang kalian inginkan. Min takhrif wa tabdil, itu adanya perubahan dan adanya pergantian. Ya. Dan juga seperti sifat-sifat Nabi Muhammad disembunyikan. Ya, dalam Taurat. Ini menunjukkan Taurat terjadi perubahan. Di antara ini di antara sampel saja. Di antara ayat yang menjelaskan terjadinya perubahan pada Taurat. Ya. Atau dalam surat yang lain Al-Baqarah ayat 775 Allah menyatakan, "Afatan mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasmuna kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu." Afatan mauna ayyuminu lakum, apa kalian mengharap-harap? Apa kalian mengharap-harap ayyuminu lakum agar mereka beriman kepada kalian? Padahal sungguh telah terjadi pada sebagian mereka, ya semuanya kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, tapi kemudian summa yuharifunahu, mereka merubah-rubahnya. Ya. Mimba di makal, setelah mereka memahami apa yang ada dalam kitab tersebut, setelah mereka paham yang ada dalam Taurat ternyata merugikan bagi mereka, ya, bagi tokoh-tokoh mereka, kemudian disembunyikan. Ini contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Jadi Taurat dirubah-rubah oleh mereka. Injil juga demikian, sama. Satu-satunya agama yang selamat dari perubahan sudah kita sampaikan kemarin adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Allah SWT menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun, itu sudah kita bahas kemarin dulu. Ya. Jadi muhiminan di sini bahasa kita kemudian adalah menyeleksi kepada apa yang ada dalam kitab sebelumnya. Yang selaras diterima, yang tidak selaras ditolak. Ya. Biasanya yang masih sama adalah terkait dengan apa? Terkait dengan konsep ketuhanan. Tapi sebenarnya mereka pun mungkin merubahnya pula, terputi mereka kemudian menyimpang dalam perkara akidah. Ya. Dalam perkara akidah. Keyakinan mereka Uzair putra Allah. Keyakinan orang-orang Nasara Isa ibnullah. Ya. Menyimpang juga. Padahal pada konsep aslinya semuanya adalah mengakui ilahul wahid, Tuhan yang satu, sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa namanya? Yang ke-8. Kemudian dalil yang lain yang dibawakan di sini adalah surat Syura ayat 13. Terkait dengan apa? Quran mengandung khulasah, mencakup khulasah ringkasan ajaran-ajaran kitab sama sebelumnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhina ilaika wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Dalam surat ini Allah menyatakan syara'a lakum, Allah telah menetapkan untuk kalian semuanya atau telah mensyaratkan untuk kalian semuanya min ad-din, dari agama ini. Ma wasa bihi Nuhan, sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Waladhi auhina ilaik, dan yang kami wahyukan kepada Muhammad. Wa ma wasayna bi Ibrahim, dan juga sebagaimana yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa, dan wa Isa, Nabi Isa. Apa wasiat yang sama untuk mereka? An aqimuddin, agar kalian semuanya menegakkan agama ini. Wa la tatafarraqu fih, dan kalian tidaklah tercerai-berikan dalam beragama ini. Ya. Jadi di sini Allah menyatakan syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan. Jadi seperti Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan juga kepadamu. Ya, di balik sama. Ya. Kemudian an aqimuddin wa la tatafarraqu, agar kalian semua menegakkan agama dan tidaklah tercerai-berikan. Ayat ini menjelaskan yang pertama adalah tentang ulul azmi. Ya. 5 nabi ini, Nuh, kemudian Nabi Muhammad, kemudian Ibrahim, Nabi Musa, Isa alaihissalam. Ini semua disebut ulul azmi. Ya. Ulul azmi apa ulul azmi? Ulul azmi maksudnya adalah apa? Ulu aidu, du al hazmi was sabr. Kalau dalam sebagian penjelasan ulama disebut ulul azmi karena mereka lah du al hazmi was sabr atau dawu al hazmi was sabr. Mereka adalah orang yang memiliki al hazm. Al hazm itu adalah keteguhan hati, keteguhan hati. Ya. Yeah. Keteguhan hati, wasabar, dan memiliki kesabaran yang teramat tinggi. Sehingga disebut ulul azmi. Ya. Jadi disebut ulul azmi, minar rusulhum dhawu al-hasmi wasabri. Kalau al-azmi sendiri, kata al-azmu, dari azama, azama artinya apa? Azama manasal adalah berniat, bertekad. Ya. Berniat atau bertekad. Ini azama. Bahasa Jawanya kan sudah punya azam. Azam. Apa azam? Itu punya niat, punya tekad. Nah, dijelaskan dalam kitab al-iman ya, bahwa ulul azmi minar rusul hum daul hazmi wasabar. Mereka adalah orang yang punya azam, pakai hak. Azam itu adalah keteguhan hati. Keteguhan hati. Wasabar dan punya kesabaran yang amat tinggi. Ini ulul azmi. Dalam Quran Allah menyatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka engkau bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul, dari para rasul. Ya. Ulul azmi minar rusul adalah lima tadi. Muhammad, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini ulul azmi minar rusul. Ya. Kemudian tentang istilah ulul azmi ini ulama khilaf. Ada yang menjelaskan ulul azmi ya semua rasul disebut ulul azmi. Ya. Sebab apa? Sebab min di situ maknanya adalah apa? Li bayanil jinsi. Ini nahwu. Ya. Untuk penjelasan jenis. Bukan li tab'id. Kan kalau wa minanna sebagian manusia minnya li tab'id. Minatullab mayanjah wa malam yanjah. Di antara tulab ada yang sukses dan yang tidak sukses. Minnya li tab'id. Sebagian. Tapi sebagian ulama yang minar rusul bukan li tab'id tapi lil bayan. Ya. Bayan jenis. Kalau itu ulul azmi semua rasul. Untuk penjelasan bahwa ulul azmi itu adalah semua yang disebut rasul termasuk ulul azmi. Ya. Ini pendapat yang lain. Pendapatnya lain, ulul azmi ya cuma lima itu seperti ada dalam ayat tadi. Ya. Itu diantara yang dikatakan oleh Imam Abbas bahwa ulul azmi minar rasul an-nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wa Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Ini kata Imam Ibn Abbas. Jadi ulul azmi minar rasul adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Ini pendapat Imam Abbas, atau ucapan Imam Abbas, dan diikuti oleh Imam Mujahid, Atha, dan lain-lain. Ya. Banyak dari para fasirun yang penjelasan ulul azmi adalah lima. Jadi ayat yang tadi, ini diantara penjelasan siapa ulul azmi itu. Nah, kemudian, diantara tafsir yang kita baca, yang perlu kita tegaskan adalah bahwa syariat yang ada dalam Quran itu ternyata syariat pokoknya tentunya, syariat yang pokok sama dengan syariat yang dibawa oleh agama oleh kitab-kitab sama yang sebelumnya. Maka Allah menyebutkan ma wasa bihi Nuhan. Ya. Kemudian walladhi auhina ilaika wa ma wasina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, sama. Apa wasiatnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu. Nah, an aqimuddin maknanya apa? Dalam tafsir dijelaskan ai amarakum an tuqimu jami'a syara'iddin. Allah perintahkan kalian semua agar kalian semua menegakkan semua syariat agama ini. Usulnya dan furu'nya. Ya. Akidahnya dan furu'nya. Dan kalian betul-betul menegakkannya dengan diri-diri kalian. Dan watasyadiyuna fi iqamati, kalian betul-betul sungguh-sungguh dalam menegakkan agama ini. Kemudian kalian juga ta'awun alal birri wa taqwa. Ini aqimuddin. Dialah menegakkan syariat, usul wa furu'nya. Ditegakkan. Kalau usul, semua agama sama. Maksudnya semua nabi bawa syariat yang sama dalam hal usul, dalam akidah. Hanya yang beda itu dalam hal ibadahnya atau dalam hal furu'nya. Kadang-kadang terjadi perbedaan. Tapi prinsip dasar akidahnya sama. Ialah menyembah ilah yang satu. Kalimat wala tatafarqu ay la yahsul minkum ittifaq ala usuliddin wa furu'i. Kalian jelas sampai bercerai-berai, maksudnya supaya terjadi pada kalian ini ittifaq, adanya kesepakatan. ala usuliddin wa furuhi, baik dalam usuluddin, prinsip-prinsip agamanya dan furunya, semuanya satu. Ini tafsir Imam Nasir Asadi. Wa min anwal istima, di antara bentuk-bentuk istima persatuan ala din, tidak ada tafaruk padanya, ialah ma'abar bisyari minal istima'at al-amah. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam syariat, yaitu perintah untuk istima'at, tapi istima'at, untuk bersatu secara umum. Ya. Contohnya apa? Kastima'il haji, bersatunya ketika mengerjakan haji. Ya. Bersama umara. Wal-ayad, bersatunya ketika melaksanakan ayad, hari-hari raya. Bersatu, tidak sendiri-sendiri. Ya. Kemudian wal jumat, kemudian jumatan juga sama. Ya. Wassalawatil hamas, sholat lima waktu juga sama. Waktunya semuanya juga berjamaah di masjid. Kemudian wal jihad, jihad juga demikian. Jihad bersama umara dan lain-lainnya. Dari semua ibadah yang akan sempurna dengan apa? Dengan jamaah. Maka berjamaah. Ini yang akan menyebabkan bersatunya umat diantaranya. Dan tidak tafaruk. Kita tafaruk. Ya, ini perintah Allah kepada, wasiat Allah kepada semuanya. Wasiat Allah kepada semuanya. Supaya apa? Bersatu. Tidak iftirak. Nah. Bersatunya kaum muslimin di zaman sekarang, di antara tadi, ya, dalam perkara akidah, satu. Ketika melaksanakan acara-acara atau ibadah-ibadah yang sifatnya kolektif, berjamaah, ya jamaah. Ketika jumatan, ketika hari raya, ketika apalagi jihad atau ketika haji, ya, bersama umaranya. Ini wasiat Allah kepada semua para Nabi atau kepada para Rasul, ialah anaqimuddin wa la tafarraqu. Jadi sama ajaran yang dibawa Islam, maksudnya yang dibawa syariat, yang dibawa Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, terkhusus adalah lima nabi yang disebutkan di atas, itu adalah semuanya sama. Ya. Jadi Al-Qur'an itu meliputi ajaran-ajaran kitab sampai sebelumnya. Kemudian yang kesembilan. Sudah selesai. Al-Qur'ana mustamilun ala akhbar rusul wal umamil madiyah. Wa tafsiri dalika bisyaklin lam yasbaq ilaihi kitab qablah. Yang kesembilan, Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an mustamilun, meliputi ala akhbar rusul, meliputi kepada khabar-khabar para rasul sebelumnya. Wal umamil madiyah, dan meliputi khabar tentang umat-umat terdahulu. Wa tafsiri dalika bisyaklin lam yasbaq ilaihi kitabun qablah, dan menjelaskan itu semua dengan bentuk penjelasan yang tidak didahului oleh kitab sebelumnya. Ya, tidak sama dengan kitab sebelumnya. Maksudnya, rincian penjelasan Al-Quran melebihi pada kitab Samawi sebelumnya. Cuma ini menyangkut kisah-kisah, ini banyak sekali, dan kita harus banyak baca kisah-kisah dalam Al-Quran. Tapi di sini hanya simpel saja. Ya. Bahwa Quran meliputi khabar-khabar para rasul dan umat-umat sebelumnya. Dan merinci sebagian khabar-khabar tentang mereka. Yang itu tidak didahului oleh kitab sama yang sebelumnya. Dalilnya surat Hud ayat 120. Kemudian surat Hud ayat 100. Kemudian surat Thaha ayat 99. Thaha ayat 99. Dalam surat Hud ayat ke-120, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qul lanaqsu 'alaika min anba'ir rusul manusab bitu bihi fu'adak. Simpel. Wa qul lan, kepada semuanya, naqusu 'alaika min abai rusul, kami kisahkan kepadamu Muhammad dari atau tentang khabar-khabar para rasul sebelumnya. Kami kisahkan kepadamu untuk apa? Nusabbitu bi fu'atak, untuk mengokohkan, menguatkan kepada hatimu. Ya. Sebab semua rasul biasanya punya tantangan berat. Punya tantangan berat, Musa punya musuh-musuh yang berat. Kalau Allah tidak mengisahkan nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, niscaya rasul yang terakhir ini ketika menghadapi tantangan berat akan merasa teramat berat. Tapi dengan adanya kisah-kisah rasul sebelumnya ternyata sama, menjadi ringan, menjadi ringan. Ya. Seperti kita lah, ketika kita diwajibkan puasa Ramadan. Ketika kita melaksanakan puasa bersama-sama, sama-sama merasakan, kamu lapar, saya lapar, semua lapar, semua enggak ada yang kenyang. Ya, sama-sama lapar, jadi ringan. Ya. Tapi kalau sendirian puasa, pas nyarutang masalah qadha siam Ramadan. Menyepas Ramadan, terus sakit, sembuh, dihutang puasa sampai 13 hari masalahnya. Berat untuk puasa sendirian. Ya. Kemudian penjelasan ayat ini diantaranya dalam tafsir Muyassar, wa naqusu 'alaika ayyuhar rasul min abair rusul alladhi kanu qablaka lil qiyam bi abair rusul ar-risalah. Jadi dalam ayat dijelaskan faqul naqusu 'alaik, maksudnya naqusu 'alaika ayyuhar rasul, wahai Rasul Muhammad, maksudnya kami kisahkan kepadamu min ahbar rasul, tentang khabar para rasul sebelumnya. Ya. Kenapa? Lil qiyam bi abai risalah, supaya engkau siap untuk mengemban risalah. Ya. Wa qad ja'aka fi hadhihi surah wa mashtamalat 'alaihi min ahbari bayanil haqqi alladhi anta 'alaihi. Dan sungguh telah datang kepadamu di surat ini, wa mastamal alaihi, dan yang tercakup di dalamnya, min ahbari bayanil haq, dari khabar-khabar yang menjelaskan tentang al-haq yang engkau ada di atasnya atau yang engkau bawa. Wa ja'aka fiha mu'idhah yartadi'u biha al-kafirun, dan juga dalam kitab yang engkau bawa terdapat mu'idhah yang dengannya orang-orang kafir akan menjadi takut, ya, menjadi takut. Jadi dengan Quran itu orang-orang kafir menjadi takut. Wa dzikra yatadzakkaru bihal mu'minun, tetapi untuk orang yang beriman Quran sebagai apa? Media untuk berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu, berzikir kepada Allah Subhanahu, sehingga orang yang beriman akan semakin kokoh dan semakin kuat imannya. Jadi ini ayat yang pertama. Jadi kalau kata Allah SWT, kami telah kisahkan kepada Muhammad khabar-khabar umat-umat atau rasul sebelumnya. Ya, kita mungkin dulu sering mendengar ketika baca tafsir, ya, kisah Nabi Musa dengan Firaun dikisahkan dengan Firaun. Kisah Nabi Yunus ketika tenggelam ditelan oleh ikan yang besar. Kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Hud, kisah Nabi-Nabi sebelumnya banyak dikisahkan. Ya, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Israel untuk dibunuh, Allah angkat ke langit, dikisahkan. Banyak kisah-kisah Nabi-Nabi sebelumnya dalam Quranul Karim. Ya. Jadi Quran meliputi khabar-khabar para rasul dan umat sebelumnya. Kemudian dalam surat yang lain, surat Hud ayat 100, dzalika bin ambairil qura naqussuhu 'alaika minha qa'im wa hasid. Dzalika, yang demikian itu, minal ambairil qura, adalah merupakan khabar-khabar dari berbagai negeri, naqussuhu 'alaik, yang kami kisahkan kepadamu Muhammad. minha qaim wa hasid, di antara qura, kampung-kampung yang terjadi pada waktu sebelumnya, ada negeri yang sudah dibinasakan. Ya. Ada negeri yang dibinasakan. Kemudian di antara pula ada yang masih ada bekas-bekas apa? Bekas-bekas reruntuhan. Bekas-bekas apa namanya? Dihancurkannya negeri-negeri pada waktu sebelumnya. Jadi di antara negeri-negeri ini ya, ada yang dibinasakan, yang bekas-bekasnya sudah hilang sama sekali, dan ada yang masih ada bekasnya. Ya. Ini kata Allah kepada nabinya. Karena maka dengannya nabi bisa mengisahkan kaum-kaum sebelumnya karena ada pemberitahuan dari Allah azza wa jalla. Kemudian yang terakhir, ayat terakhir, katalika naqsu 'alika min anba'i ma qad sabak wa qad atainaka min ladunna dzikra. Demikianlah kami kisahkan kepada Muhammad min anba'i ma qad sabak, tentang khabar-khabar yang telah lalu, yang telah terjadi pada waktunya lalu. Baik khabar mengkait pada umat terdahulu dan juga rasul-rasul terdahulu. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan suka kami datangkan kepada Muhammad miladunna, dari sisi kami, zikro. Kami datangkan kepadamu, zikro. Zikro dalam tafsir ayat Al-Quran. Saya akan berikan kepadamu Quran. Jadi zikro dalam tafsir, banyak yang menjelaskan, dari tafsir Nasir Asadi, tafsir Miyasar, dan tafsir yang lain, zikro adalah Quran. Zikro dijelaskan oleh Imam Nasir Asadi, ayat, lil akhbari sabiqah walahiqah. Dalam Quran itu disebutkan tentang khabar-khabar kaum yang lalu dan khabar-khabar yang akan datang. Khabar yang akan datang yang ketika Nabi Muhammad masih hidup ya, belum terjadi. Yang berat atau yang banyak kisah terkait dengan apa? Khabar-khabar tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda yang jauh, tanda-tanda yang pertengahan, tanda-tanda yang dekat. Semuanya dijelaskan. Padahal itu belum terjadi, sudah jelasan Al-Quran. Ya. Sampai dengan kiamat kubur terjadi. Tanda-tandanya disebutkan. Nanti kalau sudah sampai kepada asratu sa'ah, mungkin kita bisa baca. Kemudian, jadi disebutkan khabar-khabar terdahulu. Kemudian juga, wa dzikra ay yatadzakkar bihi ma lillah min al-asma' wa sifat. Dzikr di antaranya dijelaskan adalah yatadzakkarihi, yang dengan Al-Qur'an ini maka dia akan menjadi ingat apa yang menjadi hak Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Ya. Kemudian juga disebutkan tentang hukum-hukum yang mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Mana yang halal, mana yang haram. Kemudian tentang jasa dan apa namanya hal-hal lain yang akan terjadi. Semuanya ini jelaskan dalam Al-Qur'an Karim. Karena waktu sudah lewat. Ya. Jadi sampai ke yang 9, bahwa di antara khususan iman kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an ini adalah meliputi atau mencakup kepada khabar rasul-rasul sebelumnya dan umat-umat terdahulu. Nah, yang ini tidak semuanya dikisahkan atau jelaskan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Saja sementara yang kita sampaikan, kita akhiri. Anakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.